وإخوانه. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Khususnya pada kesempatan sore ini, dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali berkumpul dalam majelis ini bersama-sama mengkaji dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di Kitabul Adab dari Riyadhus Salihin, yang kemarin kita sudah masuk pada bab tentang wada'us sahib, melepas orang yang bepergian. Ini semuanya mudah-mudahan mengingatkan kepada kita, memberikan wawasan ilmiah kepada kita, dan juga senantiasa mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih untuk kita di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di sedikit menyelesaikan dari bab ini, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kita melepas orang yang bepergian dengan kita mendoakan astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ini ketika kita melepas saudara kita yang mau bepergian, astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Dengan lafad mufrad sendiri atau juga dengan jamaah, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum, dua-duanya juga warid, semuanya sahih ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud, semuanya dengan sanad yang sahih. Ini tuntunan dan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, dan ini tentunya adalah bekal yang paling utama adalah dengan doa. Bekal yang paling utama bagi orang yang mau bepergian, didoakan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akan agamanya, amanahnya, bahkan akhir kesudahannya, jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu memang perpisahan. Ya, ketika kita melepasnya itu memang merupakan perpisahan saat akhir, maka mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan akhir kesudahan yang baik, khawatimul a'mal, dengan husnul khitam. Akhir dari amalnya itu adalah dengan husnul khitam, dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, doa yang lain yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang mau melepas orang yang mau bepergian kemana saja ya. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin bepergian, saya mau bepergian, mau safar, fazawwidni, maka berikan bekal untukku. Faqala, kata Rasulullah, zawadakallahu taqwa. Rasulullah mengatakan, zawadakallahu taqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepadamu dengan taqwa. Masya Allah. Kata orang tadi, zidni, minta tambah lagi, tambah, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Qala wa ghafara dambaka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Qala zidni, kata orang tadi masih minta tambah lagi, tambah lagi. Qala wa yassara lakal khaira haitsuma kunta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untukmu dengan kebaikan dimanapun engkau berada. Ini juga hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala doa yang lain. Menambah dari doa tadi astaudiqullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Kemudian ditambah dengan zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Indah sekali dan sangat mulia dari bekal yang kita berikan bagi orang yang mau bepergian. Sekali lagi, doa merupakan silahul mukmin. Senjata yang paling ampuh bagi seorang mukmin adalah doa. Dengan keikhlasan, apalagi ini adalah semuanya kebaikan. Agar diberikan bekal dengan takwa, dan ini adalah sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Khairaz zad, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mendoakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bekal takwa, dan ini khairaz zad, sebaik-baik bekal. Manakala seseorang itu bertakwa dalam bepergiannya, ini insyaallah ta'ala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didoakan wa ghafara dhanbaka, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Seorang musafir ini adalah seseorang yang hendaknya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan safar, yang layak untuk kemudian doanya juga mustajab, dikabulkan. Kemudian didoakan agar dimudahkan semua urusan. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan kebaikan untukmu dimanapun kau berada, agar semua urusannya diberikan kemudahan. Maka ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bagaimana jawabannya? Ini juga Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Ketika kita dibekali juga tidak sekedar hanya ini saja, terus begitu berlalu begitu saja, tidak. Tapi juga sebaliknya, yang mau bepergian pun mendoakan. Ketika didoakan astaudi Allah dinak wa amanatak wa khawatim amalik, maka mendoakan astaudi Allah alladhi la tadhi'a wada'i'uh, ya astaudi Allah alladhi la tadhi'a wada'i'uh. Ini doa bagi orang yang mau bepergian kepada yang ditinggalkan. Astaudi Allah alladhi la tadhi'a wada'i'uh, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyimpan, ya, menjaga yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan akan titipannya ini. Dan juga sebaliknya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang ditinggal ini juga dijaga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini tentunya beberapa faedah bisa kita ambil. Yang pertama adalah disunnahkan untuk kita minta izin ketika mau bepergian. Memberitahu, ya, memberitahu ini penting. Minimalnya adalah kita mendapatkan doanya, ini sudah sebagai bekal yang sangat mulia. Mau bepergian yang mungkin agak lama, maka ada baiknya untuk kemudian kita juga meminta izin atau memberitahu, ya. Manakala itu adalah kepada orang-orang yang biasa kita ketemu, atau misalkan supaya nanti ketika ada butuh, ada perlu apa, dalam keadaan kita juga memberitahu. Minimalnya adalah kita mendapatkan doanya. Dan berikutnya lainnya tentunya adalah faedah yang lain, agar semua urusan pun juga akan mudah tatkala kita mungkin pergi dengan izin, dengan beritahu. Maka ketika kita mungkin ada orang perlu dengan kita, sementara kita tidak ada, orang akan memberitahu. Dan ini Rasulullah SAW dalam hadis ini tentunya dalam menunjukkan sunnahnya minta izin mau safar dan memberitahu. Kemudian dari hadis ini juga kita lihat bagaimana hirsnya para sahabat, perhatiannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang mereka senantiasa minta didoakan, ya, minta didoakan dalam bepergian mereka, dalam perjalanan mereka, dalam segala hal. Ini mereka sangat perhatian untuk minta doa, lebih lagi dari Rasulullah SAW. Dan ini bekal yang sangat luar biasa ketika Rasul mengatakan zawadakallahu taqwa, zidni ya Rasulullah, ini tambah, minta ditambah bekal yang lain, tambah waghafara dambaka, tambah lagi. Ini menunjukkan hirs dan perhatiannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an untuk didoakan. Ini kemudian faedah yang lain bahwa dari hadis ini juga bahwa wasiat yang paling utama, paling agung bagi seorang muslim terhadap saudaranya adalah wasiat takwa. Ini wasiat yang paling, atau bekal yang paling baik, wasiat yang paling baik, dan ini adalah wasiatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab dan juga kepada kalian an ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebaik-baik wasiat ketika mau melepas orang adalah mengingatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diikuti oleh para sahabat, banyak riwayat dari para sahabat, para khulafaur rasyidun, tatkala mereka mau melepas pasukan-pasukan perangnya, ya, mau menegakkan jihad, ya, menebarkan Islam, maka banyak riwayat dari Umar bin Khattab dan para khulafaur rasyidun ridwanullahi alaihim jami'an, ini mereka memberikan wasiat adalah dengan takwa. Ini adalah modal kemenangan yang paling utama adalah takwa. Ini dengan takwa maka insyaallah ta'ala nasr dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Dan dengan takwa ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan sebagaimana janjinya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Juga wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka akan diampuni dosa-dosanya, akan ditutup dosa-dosanya, wa yu'dhim lahu ajra, dan akan dilipat gandakan dari pahalanya. Azim ini dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat mulia seorang hamba terhadap saudaranya dalam mengingatkannya dengan takwa. Dan ini bekal yang akan menjadikan kita terjaga, dunia dan akhirat kita terjaga. Kemudian dari hadis ini diambil faedah juga untuk membawa bekal kebaikan dengan meminta doanya dari orang-orang yang saleh. Orang yang saleh ini sunnah, bukan kita istilahnya tabarruk itu tidak, tapi ini tawassul yang dibolehkan, ya. Tawassul yang dibolehkan yakni meminta doanya orang-orang yang saleh. Yakni syaratnya adalah ada tiga. Yang pertama adalah hadir, hidup, ya, orang yang masih hidup. Yang kedua hadir, yang ketiganya qadir. Ya. Hayyun, hadirun, qadir. Ya. Ini dibolehkan untuk bertawassul dengan orang manakala tiga syarat ini dipenuhi. Ini orangnya masih hidup dan orangnya hadir dan dia mampu. Artinya sesuatu yang mampu untuk dikerjakan. Maka seperti minta doa ini adalah yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dimana Rasulullah juga seperti hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, Rasulullah juga minta doa. La tansana da'watakum, jangan engkau lupakan kami dalam doa kalian. Ini. Atau sertakan kami dalam doa kalian. Kemudian para sahabat juga sebagaimana dalam hadis ini juga minta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya Uqasha bin Mihsan yang meminta kepada Rasul ketika Rasulullah menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di antara umat ini akan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Langsung ya, jalan tol langsung masuk ke dalam surga ya. Tanpa hisab, tanpa azab, tanpa hambatan. Ya, langsung masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Dan Rasulullah memberikan syarat. Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun. Dan tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Kait. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, tidak melakukan tatayyur, mengundi nasib atau apa namanya, kelenik-kelenik ya, bagi bentuk tatayyur, mengatakan hari baik atau kemudian juga menjadikan misalkan menyandarkan nasib itu dengan apa saja, menyandarkan nasib misalkan dengan apa bintang-bintang atau dengan jimat-jimat atau dengan raja atau dengan ini masuk dalam kategori tatayyur, atau dengan suara burung atau apa saja ya, ini namanya tatayyur, tidak melakukan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan syarat yang keempat adalah dan hanya kepada Rabb mereka, mereka ini bertawakal. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Mendengar seperti ini kemudian Uqasha bin Musa mengatakan, ya Rasulullah, ud'uli an akuna minhum, an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah untukku, doakan aku agar aku termasuk dari mereka. Ini minta doa kepada Rasul agar dijadikan termasuk dari mereka. Dan Rasul mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Maka ini banyak riwayat di mana para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW untuk berdoa, mendoakannya dengan doa kebaikan. Maka ini tawassul yang dibolehkan. Adapun kalau kemudian orangnya sudah mati, tidak boleh ya, memanggil-manggil Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ini tidak dibolehkan. Memanggil-manggil, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya dan seterusnya, minta hajat kepada beliau, maka ini sesuatu yang syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan sampai ya, dan tidak dibenarkan. Ada memang yang berhujjah dengan hadis yang maudhu, hadis yang palsu, yang itu di antaranya juga dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, kalau enggak salah di jilid yang kedua halaman 150. Beliau hanya menyampaikan, tapi di risalah beliau yang lain, di Risalah Tawassul wa Wasilah, beliau membatalkan. Ini kemudian dikatakan ini disohihkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam tidak mensohihkan, ya, tidak mensohihkan hadis itu. Hanya membawakan saja dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang apa namanya bertawasul dengan Rasulullah bi Muhammad gitu ya. Maka berdalil dengan dalil itu tidak benar. Ini tidak benar. Ini jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, dan yang berdalil dengan dalil itu juga tokoh NU ini juga, yang seorang tokoh juga. Ya. Tapi tidak benar, jelas berdalil dengan dalil itu adalah tidak dibenarkan. Ini. Lebih juga demikian pula bertawassul dengan orang yang masih hidup memang, tapi tidak hadir, tidak ada di tengah-tengah kita, tidak di hadapan kita, kemudian kita panggil-panggil, ya, ya Habib Fulan, ya, ya Wali Fulan, misalkan orangnya mungkin dipanggil, dianggap sebagai wali, masih hidup memang, tapi dia tidak di depan kita, maka ini juga tidak boleh, ya. Lebih lagi kalau tidak punya kemampuan. Orangnya masih hidup, orangnya hadir di depan kita, misalkan minta tolong sembuhkan saya, tolong. Ya. Ini seperti itu adalah yang memberikan kesembuhannya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Atau meminta hal yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka hal ini tidak dibenarkan. Sampai tiga syarat ini dipenuhi. Hayyun, ya. Hadirun, qadir, ya. Hidup, hadir dan mampu, punya kemampuan. Ini jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala sebagai, dan ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang bertawassul dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain yang disyariatkan. Rasulullah sudah meninggal, datang ke kuburan, kemudian meminta-minta kepada penghuni kubur. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini jemaah milikan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini, ya, di mana para sahabat meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga para sahabat sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam tidak minta kepada Nabi, tapi minta kepada pamannya. Dengan pamannya bertawasul dengan pamannya masih hidup, ya, minta didoakan, ya. Maka ini diantara tawasul yang dibolehkan kepada orang yang masih hidup dengan tiga syarat tadi, kemudian juga bertawasul dengan amal soleh kita yang mungkin kita anggap paling baik, ya, sebagaimana kisahnya tiga orang yang terjebak dalam gua, ya, masuk gua, kemudian tiba-tiba batu jatuh dan menutupi gua itu, terjebak dan tidak bisa keluar. Maka ketiganya sepakat, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul dengan sebaik-baik amal yang mereka lakukan, yang mereka paling anggap baik. Yang satu dengan amanahnya, yang satu dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, dan yang satu dengan menjaga iffah, dengan menjaga iffahnya, yang menjaga harga dirinya dan kehormatannya. Nah, dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala apa namanya geserkan, ya, batu itu, dan kemudian mereka bisa keluar. Mengatakan ya Allah, jika ada kisah yang panjang itu, ya, dari hadis yang panjang. Jelas itu yang dengan amal yang saleh. Maka dari sini pun juga kita bisa introspeksi diri kita. Kalau hadis itu kemudian kita menghitung dari selama hidup kita amal yang paling baik bagi kita itu apa? Kayaknya subhanallah, ya, tidak ada yang paling istimewa, tidak ada istimewa. Ini, ya, ini subhanallah menjadikan kita lebih introspeksi diri kita, bahwasanya kita belum berbuat apa-apa, ya, belum berbuat apa-apa. Ini, kepada orang tua kita banyak mukasir, ya, kepada tetangga kita juga kadang, ya, pada kawan, kepada banyak kekurangan, ya, belum bisa untuk melakukan yang terbaik. Namun kita juga istilahnya berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Kemudian jemaah mendengarkan Allah Subhanahu, ini yang dibolehkan. Kemudian juga bertawasul dengan keimanan kita. Sebagaimana juga Allah sebutkan di akhir surat Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini tawasulnya. Rabbana innana, ya Allah, sunya kami mendengar orang yang menyeru kepada keimanan. Inna sami'na munadiya yunadi lil iman, seorang yang menyeru kepada iman. An aminu, agar beriman, maka kami pun beriman. Setelah itu kemudian berdoa. Ini bertawasul dengan iman kita. Ini dibenarkan. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala di antara tawasul yang dibolehkan. Adapun yang terjadi banyak seperti tawasul dengan dengan orang-orang sudah meninggal daripada umumnya, penghuni kuburan, bertawasul dengan Nabi, atau dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, atau dengan Habib Fulan, Habib Alan, ini ya, maka ini hal yang merupakan jembatan kepada kesyirikan. Kemudian dari hadis ini juga faedah ya, yang sangat azim, untuk senantiasa disunnahkan untuk senantiasa menambah kebaikan ya, menambah kebaikan ini, agar itu tadi adalah dengan minta doanya orang-orang yang saleh ini. Ini akan menambah kebaikan. Dan ini juga menunjukkan pentingnya kita berkumpul ya, bersahabat ya, dengan orang-orang yang saleh. Ya. Kumpulannya dengan orang-orang saleh, maka minimalnya adalah seperti itu, akan menolong kepada kita, mendoakan kepada kita, minimalnya adalah dengan doanya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an sangat waspada atau sangat hati-hati sekali dengan masalah ini. Ini selesai dari bab tentang wada'ul sahib. Kemudian kita sedikit masuk pada bab tentang istikhara dan musyawarah. Istikhara musyawarah. Bab tentang istikhara, memilihnya. Istikharah ya, memilih, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang sulit untuk kita memilihnya. Dan juga musyawarah. Musyawarah ini minta apa, pendapat ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana kebiasaannya di awal bab ini adalah membawakan potongan-potongan ayat, berdalil dengan ayat yang merupakan dalil dari bab yang dibawakannya. Yang pertama adalah di surat Ali Imran, potongan ayat di surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah mengatakan wasyawirhum fil amri. Wasyawirhum fil amri, maka musyawarahlah. Wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam perkara itu. Ini musyawarah. Artinya dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hambanya dan kepada rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memaparkan pendapatnya itu, atau untuk kemudian membuka dan meminta saran dan pendapat dari para sahabatnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti itu, bagaimana dengan kita? Lebih utama ya, untuk kita minta pendapat, minta musyawarah. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam perkara-perkaranya. Dan ini adalah dalam rangka minimalnya adalah tathyiban liqulubihim, agar hati mereka menjadi baik, menerima. Dan kalau misalkan seseorang itu diajak musyawarah ya, ini tentunya adalah akan lebih aktif gitu ya, dan tidak akan menjadi apatis ya, cuek dengan apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga musyawarah ketika dalam perang Badar. Kita mau mengambil posisi di mana untuk kita kemah kita menghadapi pasukan itu. Ini juga Rasulullah bermusyawarah. apakah di belakang sumur, di sumur Badar, atau di depannya. Nah, ini musyawarah. Kemudian juga ketika perang Uhud pun juga Rasulullah bermusyawarah, apakah menyambut kedatangan orang-orang Quraisy ini di dalam kota Madinah atau di luar, ya, keluar untuk menghadapi musuh ini. Maka umumnya adalah meminta untuk keluar dari kota Madinah, ya, keluar dari pusat kota Madinah. Maka pun keluar, Rasulullah keluar bersama mereka. Demikian pula dalam perang Akhzab, perang Khandaq. Apa yang strategi, apa yang mau dibuat? Nah, ternyata kemudian mengambil banyak pendapat-pendapat, kemudian yang diambil adalah pendapatnya Salman Al-Farisi, membuat parit, ya. Membuat parit, dan ini memang yang dianggap paling aneh. Makanya orang-orang Quraisy ketika itu mengatakan ini bukan orang Arab. Ini bukan orang Arab, bukan kebiasaan orang Arab. Karena memang Salman Al-Farisi adalah dari Persia. Ya. Juga ketika ketika menghadapi musuh ini. Demikian pula Rasulullah bermusyawarah dalam perdamaian dengan orang-orang, dengan dalam perang Ahzab ini, dengan orang-orang Yahudi yang mereka mengkhianati perjanjian. Maka Rasulullah pun bermusyawarah bagaimana menghukum mereka, apa yang mesti dilakukan. Ini ya, di perang Ahzab, untuk ada yang mengusulkan untuk mengambil, ya, sepertiga dari buah, hasil buah mereka, namun hal itu ditolak oleh dua tokohnya dari Aus dan Khazraj, ya, Sa'ad ibn Umu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah. Dua-duanya namanya Sa'ad. Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah, keduanya menolak. Maka Rasulullah pun juga tidak mau. Hanya kemudian dibabat malahan, ya. Kebun-kebun kurma mereka dibabat. Dan ini banyak juga kemudian jadi dalam Sulhul Hudaybiyah, dalam perdamaian Hudaybiyah. Ini juga Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Untuk bagaimana baiknya menghadapi kemauan mereka, orang-orang Quraisy ini, orang-orang musyrikin. Apa condong mengikuti mereka? Maka di antaranya juga Abu Bakar mengatakan, kita datang itu bukan untuk perang, bukan untuk memerangi seorang pun, kita datang untuk umroh, hanya mau umroh saja. Ditahan oleh orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Dan ini banyak riwayat Rasulullah seperti itu. Bahkan di Sulhul Hudaybiyah itu sendiri beliau mengambil pendapatnya istrinya Ummu Salamah, mengambil pendapatnya Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabat untuk tahallul, karena kan tertahan tidak lagi bisa untuk tawaf, ya. Padahal mereka sudah pakai kain ihram, ya. Dan sebelumnya tidak memberikan syarat, ketika sebelum pakai kain ihram tidak istirahat, ya, tidak memberikan syarat. Kalau memberikan syarat dengan mengatakan ketika ihram, Allahumma labbaika umratan misalkan, kemudian dengan mengucapkan fa inna mahilli min haitsu habasani habis misalkannya, maka sungguhnya halalku itu di mana ada yang menahan saya. Maka kalau sesuatu itu kita tertahan, baik itu sakit atau apapun, ini tidak kena kafarah, ya, karena kita mensyaratkan. Maka ketika itu Rasulullah dan para sahabat tidak mensyaratkan. Maka kalau tidak syarat ini harus bayar fidyah untuk kita pakai apa namanya, pakai kain biasa kembali ini, melepaskan ihram kita dan kita tahallul, harus membayar fidyah dengan menyembelih seekor kambing ya. Baru kita bisa tahallul dengan mencukur rambut kita ini ya, ini baru bebas ya. Dan ketika Rasulullah memerintah kepada para sahabat, namun juga tidak ada yang mengindahkan. Maka Rasulullah masuk kepada istrinya, kepada Ummu Salamah, diantaranya kemudian dengan apa namanya, agak kesal. Kemudian Ummu Salamah mengingatkan, wahai Rasulullah, keluarlah, ambil sembelihanmu, sembelihlah, sembelihkan, kemudian panggil tukang cukurmu, dan gak usah komentar. Nah, ternyata Rasulullah pun mengikuti pendapatnya Ummu Salamah ini. Beliau keluar, ambil kambingnya, disembelih, kemudian panggil tukang cukurnya, kemudian serentak para sahabat pun berebut. Serentak para sahabat kemudian berebut untuk melakukan itu. Yang tadinya Rasulullah perintah enggak ini. Maka ini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta mengikuti saran istrinya. Maka ini musyawarah penting. Lebih lagi ada dalam masalah-masalah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di surat Asy-Syura di ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka di kaum muslimin adalah dimusyawarahkan di antara mereka. Yani mereka bermusyawarah di antara mereka dalam perkaranya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang mukmin untuk tidak otoriter ya, tidak pakai sistem komando, tapi dengan musyawarah ya, tidak ya, tapi dengan musyawarah. Dan kalau sudah musyawarah dalam mencapai kesepakatan mufakat, dan kalau sudah mencapai kesepakatan, maka kembali kepada kaidah wal muslimuna ala syurutihim ya, kaum muslimin itu adalah sesuai dengan syarat mereka. Kalau itu adalah syarat-syarat disepakati bersama, ya harus kita taati. Tidak boleh kemudian kita menyelisihi, meskipun itu dengan orang kafir sekalipun. Ya, kita lihat Rasulullah perjanjian dengan orang kafir pun juga dalam sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah yang 10 poin itu hampir menyudutkan Rasulullah dan menyudutkan Islam. Rasulullah tetap mentaati itu, ya. Demikian pula dengan Yahudi ketika beliau baru datang ke Madinah. Maka ini musyawarah yang memberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar dalam Islam. Bukan kemudian yang banyak yang menang, ya, yang banyak yang menang, bukan itu. Tapi musyawarah, ya, yang hak, yang benar itu yang apa namanya diikuti, karena al-haqqu ahaqqu yuttaba, yang hak yang benar itu adalah lebih berhak untuk kita ikuti. Ini barangkali jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan dalam masalah ini, bagaimana kaidah dalam masalah ini. Kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, khusus peninggalan Nabi alaihi salatu wasallam, juga senantiasa membangun dasar ini dalam setiap perkara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu lidzalika qadir alaihi, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak?